طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، kita melanjutkan apa yang sudah kita baca tadi, yaitu pada prinsip yang kelima pada surat Yunus. Kata Syekh rahimahullah, wa ayat fi Yunus, dan ayat dalam surat Yunus, wahya qawluhu ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, fa anta ta'khud min hadhihi al-ayat ath-thalath sifat awliya illah. Ya, kita bisa mengambil dalam tiga ayat ini. Ayat yang pertama dalam surat Ali Imran, ayat kedua dalam surat Al-Ma'idah, ayat ketiga dalam surat Yunus. Kita bisa mengambil dari tiga ayat tersebut, ya, sifat awliya illah, sifat wali-wali Allah. Al-ula fi surati Ali Imran, wal-ayat thaniya fi surati Al-Ma'idah, wal-thalitha fi surati Yunus. Fiha sifatu awliya illah. Di dalam ayat-ayat tersebut, Allah sebutkan tentang apa? Sifat wali-wali Allah, ciri-ciri wali Allah. Man ittasafa biha fahuwa waliyun lillah. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat itu, maka dialah wali Allah. Wa man ittasafa bididdiha fahuwa waliyun lisyaitan. Dan barang siapa, ya, yang tidak memiliki sifat tersebut, bahkan, ya, apa yang dilakukan menyelesihi sifat-sifat itu, maka dialah wali-wali syaitan. Qala rahimahullah, thumma sara al-amru 'inda akthar man yadda'i al-'ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhis syar'i ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Kemudian berubah, ya, perkara ini di kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu, man yadda'i al-'ilma, dia mengaku punya ilmu, wa annahu min hudatil khalqi, bahwa dia ada termasuk orang yang memberikan petunjuk kepada manusia, wa huffadhis syar'i, dan, ya, sebagai penjaga syariat ini, ila annal awliya, menurut mereka bahwa wali-wali Allah itu, la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul, wali-wali Allah itu harus, ya, menyelisihi para rasul, tidak perlu mengikut para rasul. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, dan barang siapa yang mengikuti para rasul, maka mereka anggap bukan termasuk wali Allah. Ini kebalik, ya. Ini yang menyebar, bahkan orang yang mengaku punya ilmu pun pemahamannya demikian. Kalau masih di atas sunnah, ya, masih mengikuti jalan Nabi, mengikuti manhaj Nabi, maka dianggap bukan wali Allah. Tapi kalau yang nyeleneh-nyeleneh, ya, salat juga enggak jelas, ya, akidahnya enggak karuan, ya, aurat enggak tahu ditutup enggak ditutup, ya, dianggap sebagai apa? Wali Allah. Ini, ya, keyakinan mereka. Kata Syekh, "Idza kharaja 'ani syar'i, yuqalu 'indahum hadza 'arif." Nah, 'arif billah. Antum sering dengar, ya? Al-'arif billah fulan ibn fulan. Apabila seorang itu keluar dari syariat, ya, maka mereka sebut sebagai 'arifun billah atau 'arif. Dia ini seorang yang 'arif, sudah sampai derajat ma'rifat. Oh, kita masih apa? Masih apa kata mereka? Masih syariat. Belum sampai ma'rifat. Masya Allah. Qala hadha 'arifun wasala ila Allah, sudah sampai kepada Allah. Wa laysa bihaja ila ittiba'ir rasul, tidak butuh untuk mengikuti rasul. Ya'khud 'anillahi mubasharah, langsung mengambil apa namanya? Agama dan syariat ini dari Allah. Ini keyakinan mereka. Subhanallah. Apa faedahnya diutus para nabi dan rasul? Apa tujuannya Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu? Kalau seandainya manusia sudah bisa sampai kepada Allah sendiri. Nah, ini kekufuran yang nyata. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab, termasuk dari salah satu nawaqidul Islam adalah apa? Orang yang meyakini bahwa seorang boleh keluar dari syariat Muhammad. Sebagaimana Khidir keluar dari syariatnya apa? Musa. Lain, mereka nabi. Dia punya syariat, dia punya syariat. Allah kasih wahyu, Allah kasih wahyu. Lagi kita siapa? Nah, ini tidak benar, ya. Qal yaqulun, mereka katakan kepada kita ini, mereka tuduhkan kepada kita, antum ta'khuduna dinakum an mayyitin an mayyit, ya, kalian, ya, mengambil agama kalian dari mayit, dari mayit, maksudnya dari orang yang sudah meninggal, dari orang yang sudah meninggal. Ai bil asanid, kalian ngambil agama ini kan dari orang yang sudah meninggal. Qala hadatsani fulan an fulan an fulan an fulan an fulan, ini hadis sampai kepada kita karena memang berdasarkan sanad, ya kan? Kalau hadis tidak pakai sanad berarti apa? Maudhu, tidak diterima. Ada sanad kalau tidak bersambung, munqati. Harus ada sanad dan sanadnya harus nyambung sampai kepada Nabi SAW. Tidak cukup hanya menyambung saja, tapi benar-benar dia nyambung secara zahir dan benar-benar para rawinya seorang rawi-rawi yang thiqat. Nah, mereka katakan kalian ambil agama dari mayit. Qalu wa na'khud dinana wa nahnu na'khud dinana 'anil hayy alladhi la yamut. Kalau kami ambil agama kami ini dari al-hayy la yamut, dari Allah langsung yang tidak pernah mati. Itu kata mereka. Dari mana? Qala yaz'umuna annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah. Mereka mengatakan dan meyakini bahwa kami mengambil agama langsung dari Allah. Mereka katakan haddadzani qalbi an rabbi, telah menceritakan kepada kami hati kami. Dari siapa? Dari Allah. Bukan. Syaitan yang cerita kepada hati mereka. Syaitan yang membisikkan kepada mereka. Tidak bisa. Yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah apa? Sanad. Sanad. Ahli sunnah berpegang. Dalam akidah, pegang. Ini siapa yang mengajarkan akidah ini? Si fulan. Si fulan ngambil dari siapa? Dari fulan. Sama. Mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu syariat. Sanad yang membedakan. Bahkan Islam ini diistimewakan oleh Allah dengan sanad, berbeda dengan apa? Agama-agama yang lain. Kayak kata para ulama, al-isnadu minad din, walau lal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad ini bagian daripada agama. Kalau tidak ada sanad, orang bebas dia katakan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Sekarang kita tanya, mana sanadnya? Mana rawi-rawinya yang membawakan berita ini? Ya, ini yang membedakan kita dengan ahli bidah. Kita harus cerdas, kita juga harus apa? Bertanya, mana buktinya? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Taib sanadnya mana? Sahih apa enggak? Jadi tidak hanya kita terima begitu saja. Ya. Makanya ketika seorang mengajarkan ilmu agama, dia harus ditanya, dulu si fulan belajar sama siapa? Oh, si fulan otodidak. Baca sendiri di rumah. Yang seperti ini jangan dihadiri majelisnya. Antum bisa belajar sendiri di rumah, baca. Kenapa harus hadir kepada orang yang apa dulunya juga otodidak? Makanya disebutkan para ulama, termasuk dari lahan. Lahan itu apa? Kesalahan. Ima lahan dalam qiraatil Quran, atau lahan fi qiraatil hadith, atau lahan fi al-kalamil Arabi. Kesalahan dalam baca Quran, kesalahan dalam apa? Membaca hadith, atau kesalahan dalam bahasa Arabnya. Di antara sebabnya ada dua. Kata para ulama, sebab yang pertama, adami ta'allumil lughatil arabiyyah wan nahw. Tidak belajar bahasa Arab dan tidak belajar nahwu. Sehingga dia salah. Dia salah dalam membaca. Karena bahasa Arab ini seperti apa? Lentera. Kita sedang berjalan di gelap. Enggak ada lentera, kira-kira sandung apa? Sandung. Ada apa namanya? Lubang jatuh, ya enggak? Kita butuh lentera. Nah, bahasa Arab ini lentera bagi kita untuk memahami agama, memahami kitab. Kayak yang pertama sebabnya, kenapa mereka salah? Kenapa mereka banyak salahnya? Karena tidak belajar bahasa Arab. Yang kedua, kesalahan tersebut disebabkan karena adami talaqqi wa akhadal al-ilm an butunil kutub. Kesalahan yang kedua disebabkan tidak pernah belajar langsung kepada guru. Tapi dia mencukupkan hanya baca dan baca dan baca, otodidak. Ini banyak kesalahan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah katakan apa? Man kana syaikhul kitab fakhata'uhu akthar. Barang siapa yang gurunya itu buku, maka salahnya lebih banyak. Karena ketika dia baca, wah saya paling hebat nih. Faham saya paling hebat. Padahal banyak salahnya. Tapi ketika dia belajar sama guru, salah dibenarkan. Ya. Ketika ada yang kurang ditambahi. Tapi kalau dia sendiri baca, seakan-akan dia orang yang paling ahli. Nah ini banyak kesalahan, otodidak. Ketika dia mencukupkan sendiri tanpa belajar sama guru. Ini ya perbedaan kita dengan mereka. Bahwa ketika kita belajar, kita tanya, si fulan ini dulu belajarnya ke siapa? Atau si fulan ini punya biografi belajar apa baca sendiri di rumah? Ini perlu diingat. Karena banyak orang yang mungkin hafalannya banyak, tapi pemahamannya rusak. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing ketika belajar. Sehingga dia cukup dihafal saja. Sering kita katakan bahwa menghafal Al-Quran penting sekali. Tapi memahami Al-Quran jauh lebih penting. Kenapa? Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran tapi kuburi Berapa banyak orang yang hafal Quran, hafal Quran, tapi tidak faham isi Al-Quran. Ya, dia membaca Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, tapi tidak faham. Kok bisa tidak faham? Karena tidak belajar. Cuman ngafal. Ketika ada musibah datang ke kuburan. Dan Al-Qurannya mana tadi yang dihafal? Ya. Ketika ada masalah dia datang ke dukun. Mana Al-Quran yang dihafal tadi? Banyak wanita yang hafal Quran. Ketika ketika diperintahkan berhijab. Oh, tidak wajib. Nah, Al-Qurannya mana yang dihafal? Makanya menghafal Al-Quran penting sekali. Sebagai hujah. Tetapi memahami jauh lebih penting. Dan memahaminya butuh kepada siapa? Guru. Sehingga wasiat para ulama kita apa? Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Dari mana kita mengambilnya? Perhatikan dari mana. Apakah mengambil dari ahli bidah? Atau kepada ahli sunnah kita belajar? Apakah kita mengambil dari buku sendiri yang paling baca-baca-baca sendiri? Ya, kemudian tidak mau hadir di majelis ilmu? Ini yang bisa menyesatkan seorang. Ya, ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Maka pentingnya kita untuk belajar dan pentingnya kita untuk memahami, dan itu di bawah bimbingan seorang guru, di bawah bimbingan para muallim, para syekh, para ustaz, sehingga pemahaman kita tidak menyimpang. Ini ahlul bidah katakan bahwa kami mengambil agama ini dari siapa? Allah langsung. Sedangkan kalian mengambil dari mayit, mengambil dari orang yang sudah mati. Ya, kita katakan rawahul Bukhari, ya Bukhari sudah mati. Kalian ngambil apa agama kok dari orang yang sudah mati. Nah, ini kata mereka. Qala wa man ya'khud 'anil rusul falaysa minal awliya 'indahum. Barang siapa yang mengambil ya dari para rasul, maka tidak dianggap sebagai wali bagi mereka. Mengambil hadis-hadisnya, fala yakunu waliyan 'indahum illa man kharaja an ta'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dikatakan sebagai wali bagi mereka kecuali mau dan berani untuk keluar dari ketaatan kepada rasul. Wala yasiru al-waliyul an fi 'urfi katsirin min al-mutaakhirin illa man buniya 'ala qabrihi qubbah aw masjid. Sekarang ya, di kalangan orang tidak dikatakan sebagai wali ya bagi orang-orang sekarang kecuali orang yang kalau meninggal kuburannya dibangun di atasnya kubah, atau dikubur kemudian dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid kemudian dikuburkanlah si mayit tersebut, jenazahnya di dalam tersebut, baru ini wali. Kalau cuman kuburan batu saja nisan, ah bukan wali ya. Para sahabat, subhanallah, sahabat di Kuba, ada kubahnya enggak? Ada sahabat yang dikuburkan di mana? Baqi, kubah dikuburkan di Baqi. Ada kubahnya, ada masjidnya? Enggak ada semua. Ya, dan ini keyakinan mereka, wali itu berarti di atas kuburannya harus ada bangunan. Imma bangunan kubah, imma bangunan masjid, atau dihias-hias dan lain sebagainya. Qal ammal madfun alladhi dafanahu ala sunnah alladhi lam yudha ala qabrihi syai'un fahuwa indahum laysa biwaliyin walau kana min afdalin nas. Adapun orang yang dikubur sesuai dengan sunnah Nabi tanpa ada bangunan di atasnya, tanpa ada apa kubah, tanpa ada hiasan-hiasan di atasnya, maka mereka dianggap bukan wali. Meskipun itu adalah min afdolin nas, manusia-manusia yang paling mulia, para sahabat. Ya, karena enggak ada kubahnya. Jadi mereka menghukumi wali atau bukan wali karena apa? Ada kubahnya atau bangunannya. Padahal yang senang siapa kalau kayak gini? Penjaganya, subhanallah. Kalau di Mesir ya, kuburan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah dikuburkan. Dan bangunan kuburan Imam Syafi'i, masya Allah, megah. Masjid, kemudian di luarnya ada apa? Bangunan kuburan Imam Syafi'i di Riyadh. Kalau Imam Syafi'i bangkit, mungkin mereka tebas lehernya. Karena Imam Syafi'i tidak akan rida yang demikian. Tapi ini orang-orang mutakhir. Orang-orang yang setelahnya yang membuat seperti ini. Ya. Dan kuburan para a'immah. Tapi kuburan seperti Ibnu Hajar, Al-Asqalani, kuburan imam-imam yang lainnya, ada dibangun-bangun. Nggak ada. Kuburan Imam Syafi'i, masya Allah. Ada yang mengatakan kuburannya Husain, kepalanya di Mesir, atau badannya di mana. Itu masjid depan kampus Al-Azhar, seberang jalan, ada masjid, Masjid Husain. Dalam ada kuburan. Orang pada situ, nggak karuanis, pokoknya tabaruk, tawasul, dan sebagainya. Semua ibadah mereka di sana. Ya. Mereka yakin itu kepalanya Husain, katanya. Sehingga yang sufi datang berbondong-bondong, yang syiah pun berbondong-bondong. Kita lihat aja. Nah, ini mereka punya keyakinan demikian. Ya padahal Allahu a'lam. Itu sebagian ulama, besar ulama katakan bukan. Tidak ada satupun jasad Husain di situ. Wala kepala, wala kakinya. Itu hanya khurafat orang-orang yang sedang apa, yang memang mereka hulu kepada Husain. Nah, ini banyak kuburan-kuburan yang memang dimuliakan dan kuburan-kuburan yang ditakzim oleh mereka ahlul kubur dan dikatakan sebagai wali. Thumma qala thumma aidan indahum alwali lahu zayyun khas bi an yalbas imamatan wa yalbas thauban khasa. Nah, mereka punya keyakinan bahwa wali itu harus punya pakaian khusus. Pakaian wali itu khusus, ya. Seperti apa? Dia pakai imamah, ghutrah, apa? Surban. Wa yalbas thauban khas, dan harus pakai pakaian khusus. Ya, wali harus demikian kata mereka. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini muridnya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, murid Tilmidzul Bar. Ya, penjara bareng, ya, sampai beliau Ibnu Taimiyah meninggal di penjara. Subhanallah. Sehingga para ulama katakan kalau mau membantah Ibnu Taimiyah jangan. Bantah dulu murid-muridnya. Kalau sudah bisa mengalahkan baru bantah Ibnu Taimiyah. Murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, ya, Al-Dhahabi. Banyak sekali murid-muridnya. Dan gimana untuk membantah mereka? Apalagi Ibnu Taimiyah. Sehingga disebutkan bahwa khulasah, ya, kesimpulan dari madrasah Ibnu Taimiyah rahimahullah ini. Murid-muridnya tadi. Ibnu Qayyim dengan sekian kitab yang beliau tulis. Al-Dhahabi dengan sekian kitab. Berbagai macam kitab beliau tulis. Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, itu murid-muridnya semuanya. Qal laisa li auliyaihi alama laisa li auliyaillahi alamatun yatamayyazuna biha. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, wali-wali Allah itu tidak ada, ya, sesuatu yang khusus bagi mereka dari pakaiannya, dari apa namanya surbannya, tidak. Tidak ada yatamayyazu yang membedakan, ya, kekhususan. Bal yakununa kasairin nas ma yu'rafun. Ya, seperti manusia biasa, seperti kebanyakan orang. Ya, tidak perlu apa dibeda-bedakan artinya secara zahirnya dari segi pakaiannya dan sebagainya, ya, kasairinna seperti kita biasa, seperti orang-orang biasanya. Qala ma yu'rafun tanpa harus apa? Tanpa harus dikenalkan, tanpa harus di apa namanya? Dibedakan sehingga membedakan dari yang lainnya. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Rubba as'ath akhbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi orang yang rambutnya apa? Compang-camping. Ya, orang yang penuh dengan debu, orang yang diusir dari pintu-pintu mereka, ya. Ketika mereka bersumpah dan meminta, memohon kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Kenapa? Karena keimanan dan kesolehannya. Bukan karena apa? Bukan karena mazharnya. Ya, mereka yang mungkin enggak karuan secara zahirnya. Bukan berarti ini untuk apa? Siapa? Wali-wali yang tadi yang nyeleneh-nyeleneh itu, bukan. Ya. Kalau cuma camping bari wali, bukan. Ini yang dimaksud adalah bagaimana keimanannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana amaliyahnya. Nah, ini sebagaimana hadis Nabi, "Inna Allah la yanzuru ila ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya, sunya Allah tidak apa? Melihat kepada rupa, lihat kepada body. Ya, tapi yang Allah lihat kepada hati. Bukan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, nanti dijadikan hujah oleh orang-orang murji'ah. Allah lihat hati. Berarti iman itu yang penting di hati. Tidak perlu beramal. Lah. Dalilnya apa? Hati dan amalan kalian. Maka iman tidak cukup dengan hati saja. Tapi harus diamalkan. Nah, ayat hadis ini membantah kelompok siapa? Murji'ah. Yang mereka mengatakan bahwa iman cukup dalam hati. Tidak butuh amal. Lah. Allah akan melihat kepada hati dan apa? Kepada amalan tadi. Naam. Qala hadhihi sifatu awliya'illah. Annahum la yudhiruna anfusahum. Bal yahrisuna ala al-ikhtifa' li ajli al-ikhlasi lillahi azza wa jalla. Ini sifat-sifat wali Allah. Yang mereka tidak menampakkan diri mereka. Artinya tidak apa? Tidak menampakkan kepada umat bahwa inilah wali. Ya. Bal yahrisuna ala al-ikhtifa'. Tapi mereka berusaha untuk menutupi diri. Li ajli al-ikhlasi lillah. Tujuannya untuk apa? Ikhlas, menjaga keikhlasannya. Ini ada orang mengaku, saya bertemu Nabi. Mimpi apa langsung? Beneran, bukan hanya mimpi. Udah gak beres, gimana? Ya, dia mengaku, saya bertemu Nabi, mimpi aja kita belum tentu percaya. Ini mengaku bertemu Nabi, melihat Nabi, bicara dengan Nabi dalam keadaan apa? Terjaga. enggak waras namanya, ya. Kalau dia benar orang saleh, ya, orang yang menjaga tauhidnya, kemudian dikatakan alhamdulillah, ana tadi malam mimpi seperti ini dan ini nabi. Ini pun perlu kita cek. Ah, jangan-jangan enggak benar nih orang. Dan kita pun ragu, orang yang melihat nabi enggak akan dia cerita-cerita ke orang, dijaga sendiri. Ini mengaku ketemu nabi dalam keadaan terjaga. Ya Allah. Nabi sudah meninggal. Ya, tapi kalau benar dia seorang saleh, bertemu nabi, ya, kemudian dia cerita dan kita percaya orangnya thiqah. Naam, kita percaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitan la yumatsilu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka itu aku. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah lihat nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ana waqifun baina yadayhi wa fi yadi mirwaha adubbu anhu faqultu li ba'dil mu'abbirin. Kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, suatu malam aku bermimpi melihat nabi dan aku berdiri di samping nabi. Aku bawa mirwaha. Apa mirwaha? Kipas. Adubbu anhu, aku ngipas-ngipasin nabi. Fasa'altu ba'dul mu'abbirin. Kemudian keesokan harinya aku datang kepada ahli mimpi. Wahai ahli mimpi, karena biasanya ulama bisa menerjemahkan mimpi. Bukan sembarang orang sekarang di TV, Pak, saya tadi mimpi gini. Ini ramai di channel-channel TV dan sebagainya. Lah, ini ulama yang tahu ilmu mimpi, ya, sehingga ditulis oleh para ulama tentang tafsir-tafsir ahlam, ya. Dan ini para ulama yang punya ilmunya. Bukhari tanya, apa kira-kira makna tafsir dari mimpi saya tadi? Aku melihat nabi, kemudian aku di samping nabi mengipas-ngipasin nabi. Kata ulama ini anta tadubbu an sunnatihi. Wahai Bukhari, engkau akan membela sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fajama'tu al-jami' as-sahih. Kemudian setelah itu aku bangkit, mulailah dari itu aku mengumpulkan hadis-hadis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu sebab pertama. Sebab kedua, al-Imam Bukhari ketika hadir di majlis seperti majlisnya al-Imam Ishaq bin Rahawi, sebagian menyebutkan Ishaq bin Rahuya. Para masyayikh kita membaca Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya temannya Imam Ahmad. Karena Bukhari muridnya Imam Ahmad. Ya. Ishaq bin Rahuya juga gurunya Imam Bukhari. Ketika hadir di majlisnya, kata Ishaq bin Rahuya, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran fi sahihi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Coba kalau seandainya di antara kalian ini ada yang menulis hadis-hadis yang ringkas. Ya, hadis-hadis sahih yang ringkas kalian kumpulkan dalam satu kitab. Kata Imam Bukhari rahimahullah, fawaqa'a fi qalbi. Maka ucapan Ishaq bin Rahuya itu, ya, masuk di dalam hatiku. Sehingga itu yang membuat aku semangat untuk mengumpulkan Sahih Bukhari. Fajama'tu bid'a asyar sana. Imam Bukhari mengumpulkan sekitar 16 tahun. Ya, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari tadi. Nah, ini kalau mimpi benar seperti Imam Bukhari yang menyampaikan, kita percaya. Ya, kalau yang menyampaikan enggak jelas ibadahnya, enggak jelas akidahnya, ya, bermimpinya, bahkan bukannya bermimpi, melihat nabi dengan apa? Ya, dengan terjaga. Ini namanya apa? Dajjal, para pendusta. Nah. Qala idzan min sifati auliyaillah, kata Syekh, maka di antara sifat-sifat wali Allah at-tawadhu' wal ikhtifa' wa adamidz zuhur. Termasuk sifat wali-wali Allah adalah dia tawadhu, ya, dan menyembunyikan dirinya. Artinya menyembunyikan apa? Tidak menampakkan kepada orang lain. Cukup kesolehan dia yang tahu siapa? Allah, ya, kebaikan yang dilakukan Allah, ya, tidak menampakkan diri, artinya tidak menampakkan kepada manusia karena menjaga keikhlasannya tadi. Ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan dari pokok yang kelima ini, di antara sifat wali Allah berapa? Enam apa enggak? Yang pertama empat, terus tambah lagi apa? At-tawadhu wal al-ikhtifa. Ya, empat kemudian ditambah tawadhu dan ya menjaga keikhlasan, ya. Qal al-aslu sadis, kata Syekh rahimahullah, pokok yang keenam ini, pokok terakhir dari usul sittah, raddu syubhah allati wada'aha syaitanu fi tarkil qur'ani was sunnah wattiba'il ara' wattiba'il ara'i wal ahwa'i al mutafarriqati al mukhtalifah. Bantahan terhadap syubhat-syubhat yang diletakkan oleh syaitan, yang dibuat-buat oleh syaitan, wada'aha, yang dibuat-buat oleh syaitan Subhat apa? Subhat untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Subhat untuk apa? Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan agar mengikuti pendapat-pendapat dan hawa-hawa nafsu, ya, yang bermacam-macam itu. Jadi ini Al-Quran, As-Sunnah yang harus kita ikuti. Datang setan membawa subhat. Setan ada berapa, Pak? Dua. Syayatin al-jin wal-ins. Ingat. Syayatin al-jin wal-ins. Ya. Loh, gak ada setan yang datang kepada kita. Ada banyak setan-setan yang berbaju. Ya. Jadi hati-hati. Ini dua setan ini yang suka membuat subhat-subhat di tengah umat. Ketika mereka datang membawa subhat, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ikuti apa? Pendapatnya para tokoh-tokoh. Ikuti pendapatnya para pembesar. Ikuti apa namanya? Pendapatnya nenek moyang. Nah, ini subhat mereka. Qala wa hiya anna al-Qur'an wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mustahidul mutlaq. Kemudian mereka katakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak bisa dimengerti, tidak bisa difahami, tidak bisa diketahui kecuali hanya orang yang mustahid mutlak, seorang alim-alim mustahid yang mutlak. Jadi untuk orang-orang kayak kita enggak bisa paham Al-Qur'an. Kira-kira kita paham tidak? Ya, firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Paham? Paham. Paham. Enggak butuh harus menjadi mustahid mutlak. Ya. Nah, tapi mereka katakan ingat Al-Qur'an dan Sunnah ini berat. Enggak bisa memahami kecuali mustahid mutlak. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Paham artinya? Paham. Tapi mereka katakan tidak. Tinggalkan Al-Qur'an karena ini berat. Biarlah kita mengikuti pendapat-pendapat para pembesar kita saja. Kata Syekh Hafizahullah, "Hadza huwa al-aslul akhir wa huwa muhimmun jiddan." Ini adalah prinsip yang terakhir dari prinsip yang enam disebutkan oleh Syekh dan ini penting sekali, wa huwa annahum yaqulun, bahwa mereka mengatakan, "Inna la na'rifu ma'ani al-kitab was-sunnah." Sesungguhnya kita tidak bisa mengetahui makna-makna Al-Qur'an dan Sunnah, "wa la yumkin an na'rifaha." Dan tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. La ya'rifuha illa al-ulama'ul kibar. Tidak ada yang bisa mengetahui, memahami makna Al-Quran dan Sunnah kecuali apa? Ulama-ulama kibar saja. Ya. Fayuqalu lahum. Maka kita katakan kepada mereka. Al-Quran fihi asya'un wadiha. Kita katakan kepada mereka. Ya akhi, Al-Quran ini banyak permasalahan-permasalahan yang jelas. Disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ayat-ayatnya jelas. Ya, sangat banyak. Ya'rifu al-'ami wa ya'rifu al-muta'allim. Orang awam pun faham. Ya, ketika disebutkan apa? Hah? Wa bidzil qurba wa'budu Allah la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hah? Berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Faham enggak kira-kira maknanya? Paham. Orang awam pun faham. Perintah untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Qul huwallahu ahad. Faham enggak kira-kira? Paham, orang awam pun paham. Qalu wa ya'rifu al-muta'allim, dan orang-orang yang sedang belajar, mempelajari pun paham. Takumu biha al-hujjah 'ala al-khalqi, dan dengan Al-Qur'an ini, ya, dan dengan Al-Qur'an dan Sunnah ini menjadi hujjah bagi makhluk. Ya, kalau seandainya tidak bisa dipahami, faedahnya apa diturunkan? Apa faedahnya? Ketika kita tidak paham harus menjadi mustahid mutlak dulu baru bisa memahami? Tidak. Ada ayat-ayat yang mudah difahami dan orang awam pun paham. Qal wa fi asya' la ya'rifuha illa al-ulama. Naam, ada ayat-ayat yang tidak bisa difahami kecuali siapa yang memahami? Para ulama. Ada ayat-ayat. Wa fi asya' la ya'lamuha illa Allah, dan ada beberapa ayat yang tidak difahami oleh meskipun itu ulama kecuali Allah yang memahami. Ya, seperti apa? Alif lam mim. Ini Allahu a'lam bi muradi. Ya. Qal نعم يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلا المستهد مطلق. Kata Syekh, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah ada perkara-perkara yang tidak difahami oleh siapa saja manusia ini kecuali para mustahid yang mutlak. Ya, mustahid alim kabir baru bisa faham ini. Lakin tujad asya'un kathirah ya'rifuha al-awam. Tapi banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu halal yang bisa difahami bahkan oleh orang awam. Wa ya'rifu al-muta'allim alladhi haza 'ala qadarin yasir min al-'ilmi. Dan orang yang sedang belajar pun, ya, meskipun dia punya ilmu sedikit, dia faham. Faham. Mithlu qawli ta'ala, seperti firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Orang yang sedang belajar faham artinya, faham maksud ini. Orang awam pun faham. Ya, tapi sekarang masalahnya ini tokoh-tokoh atau para dai-dai su ini berani enggak dia menjelaskan ayat ini? Enggak berani. Tapi kita enggak hafal, Pak. Kalau begitu jelaskan dong ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Apa maksudnya beribadah di sini? Ya, dijelaskan. Kalau dia berani jelaskan, yang dimaksud adalah ibadah tauhid, muwahhid, benar-benar mentauhidkan Allah. Ya, yang dimaksud di sini menjauhi kesyirikan. Berilah contohnya apa itu kesyirikan. Ya, beri, enggak berani mereka. Ketika mereka menjelaskan ya tentang tauhid, ya sudah, Allah Khalik, Allah Razik, bas, khalas. Tapi berani enggak mereka beribadahnya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, tawafnya apa? Di Ka'bah. Ini tawafnya di mana? Kuburan. Enggak berani mereka kasih contoh. Qal mithlu qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan apapun. Wa qawli innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar. Ini kalau kita bacakan kepada orang awam, kemudian kita artikan, karena mereka enggak bisa bahasa Arab, tapi kita artikan, faham mereka. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya apa? Surga, neraka. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya di mana? Neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik, karena tempat kembalinya neraka. Allah sudah haramkan apa? Surga. Ini kalau dibacakan paham orang awam. Wa mithlu wala taqrabu zina. Kita bacakan ayat wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Orang awam paham. Paham dia. Berarti zina haram. Mendekati saja tidak boleh. Nah, orang awam paham. Qala hurrimat alaikumul maitah. Telah diharamkan atas kalian apa? Bangkai maitah. Mereka paham kalau dibacakan. Suruh makan tidak mau orang awam. Oh ini haram ini. Ya. Qal wa mithlu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kalau dibacakan kepada orang, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agar mereka menjaga pandangan mata mereka, menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, agar mereka menjaga apa? Kemaluan mereka. Ya. Ini faham orang awam. Hadhi umurun wadhiha ya'rifu al-'ami idza sami'aha. Ini perkara-perkara yang jelas di dalam Al-Qur'an. Orang awam bisa ya memahami jika mereka mendengarkan ayat-ayat ini tadi. Qala wal mustahid huwa al-mawsuf bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakr wa Umar. Mereka ketika mengatakan bahwa Al-Qur'an yang memahami hanya orang-orang mustahid mutlak, kemudian mereka menyebutkan sifat-sifatnya, bahkan sifat-sifat ini ya yang mereka sebutkan bahwa mustahid mutlak saja memahami Al-Qur'an dan Sunnah, ini kalau diterapkan pada Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar enggak punya, enggak bisa memahami berarti. Ya, ini takalluf yang dilakukan oleh mereka. Ya, padahal Abu Bakar wa Umar subhanallah, dan mereka yang inginkan adalah apa? Menjauhkan manusia dari Al-Qur'an dan Sunnah. Qala yad'una syurutan lil mustahid al mutlaq. Ya, yad'una syurutan lil mustahid al mutlaq qad la tujad tamatan fi man hum man au fi man hum min afdhalin nas mithl Abi Bakar wa Umar. Mereka meletakkan, membuat syarat-syarat bagi para mustahid mutlak itu harus gini, harus gini. Dan ini, syarat-syarat ini kalau diterapkan kepada Abu Bakar wa Umar, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, mungkin tidak. Tidak. Bagi mereka ini tidak. Qal la tujad tamah. Meskipun kepada Abu Bakar dan Umar. Hadha syurut wadu'uha min indi anfusihim. Syarat-syarat ini dibuat-buat oleh mereka sendiri. Karena tujuannya apa tadi? Menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Agar manusia merasa, oh iya berat sekali ya. Oh berat sekali. Padahal Nabi apa? Sebutkan apa? Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Bukan berarti semua orang boleh menafsirkan Al-Quran. Lah, ada ilmunya. Ya, tetapi permasalahan-permasalahan yang mudah orang awam bisa paham, ya mereka paham tentang Al-Quran tadi. Qala, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, afala yatadabbaruna Al-Quran? Hada amli muslimin. Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah kalian menghayati mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, la wajadu fi ikhtilafan kathira. Dalam ayat yang afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini perintah mentadaburi ayat Al-Qur'an kepada seluruh kaum muslimin, bukan hanya kepada ulama saja, bukan hanya kepada siapa mustahid mutlak saja, tapi semua kaum muslimin diperintahkan lawa mentadaburi ayat Al-Qur'an. Ya, afala yatadabbar. Nah, untuk mentadaburi ayat Al-Qur'an sekarang kalau semua mentadaburi, ya, misalnya Tadi wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana. Ya, perintah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ditadaburi sudah belum? Sudah belum kita beribadah dengan sebenar-benarnya? Sudah belum kita berbuat apa? Apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini kalau tadaburi terus, ya, maka apa? Orang akan benar-benar bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang faham kalau dibacakan ayat ini tadi, ya. Maka kullun ya'rif min al-Qur'ani ma yassarallahu lah. Semua orang tahu, ya, dari Al-Qur'an memahami apa yang mudah bagi dia, apa yang mudah. Fal 'ami yahsulu 'ala ma yastati. Orang awam, ya, kalau dia mempelajari Al-Qur'an, kalau dia membaca Al-Qur'an, dia akan memperoleh sesuai dengan kemampuannya. Dia akan memahami sesuai dengan kemampuan yang dia fahami tadi, seperti bismillahirrahmanirrahim, ya, kemudian ayat-ayat tadi wala taqrabu zina dan lain sebagainya. Wal muta'allim yahsul 'ala ma yastati. Orang yang belajar ilmu, ketika dia membaca Al-Qur'an, dia memahami sesuai dengan kemampuan yang dia fahami. War rasikhu fil ilmi yahsul 'ala ma yastati. Begitu juga orang-orang yang mendalami ilmu ini, dia akan mendapatkan apa? Sesuai kemampuan yang dia miliki. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah turunkan air dari langit, hujan itu, fasalat, mengalir. Awdiyatun biqadariha, kemana? Wadi-wadi, awdiyah itu apa? Lembah-lembah, sesuai dengan apa? Kadar lembah tersebut. Ya, kalau lembahnya apa namanya? Lebar, dalam, berarti airnya semakin apa? Banyak. Kalau lembahnya kecil, ya, sesuai dengan kadarnya. Kullu wadin, ya, ya'khudhu minas saili qadrah. Setiap apa lembah itu akan menyerap air yang mengalir tadi sesuai dengan kadar lembahnya. Ya, sekarang kita naruh ember, lagi hujan. Satu ukurannya apa? Ya, 5 liter embernya. Satu 10 liter, satu kan beda-beda ukurannya. Nah, dia akan menyerap air. Sama dengan orang tadi awam, ya, dia akan peroleh sesuai dengan kemampuan dia. Muta'allim, orang yang apa mendalami ilmu, berbeda-beda yang dia peroleh. Kadzalikal ilm anzalahu Allah, begitu juga ilmu yang Allah turunkan. Wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadrin, begitu juga ilmu yang Allah turunkan, setiap hati akan menyerap ilmu sesuai dengan apa? Kemampuannya, sesuai dengan kadarnya. Qalbul 'ami wa qalbul muta'allimi wa qalbul 'alimi wa qalbur rasikhi fil ilmi kullu wahid ya'khudhu biqadrihi. Ya, hati orang awam, hati orang yang belajar, hati alim, hati orang yang mendalami ilmu, setiap mereka mengambil sesuai dengan apa? Kadarnya. Wa biqadri ma'atahu wa hum minal fahmi, dan sesuai dengan kadar yang Allah berikan pemahaman kepada mereka. Amma annahu la yafham syai'an minal Qur'an illa al-mustahil mutlaq fa hadza kalamun ghairu sahih. Adapun kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memahami sedikit pun dari Al-Qur'an kecuali mujtahid mutlak, ulama kibar, maka ini adalah pendapat yang salah. Ya, karena berbeda-beda tadi apa? Pemahaman, ya, yang kita diberikan oleh Allah. Berbeda-beda ilmu yang Allah berikan juga kepada kita. Wa yaqulun, mereka mengatakan muhawalatu fahmil Qur'an minat taklif bima la yustata. Mereka katakan bahwa usaha untuk memahami Al-Qur'an itu berat, berat. Kalian tidak akan mampu. Ini kata mereka. Berat, taklif, berat, beban yang berat. La yustata, kalian tidak akan mampu. Qala wasyurut allati dzakarahal ulama wa qalu la budda an tatawaffara fil mufti yuriduna biha al mustahid al mutlaq. Dan syarat-syarat yang dibuat oleh para ulama, mereka mengatakan harus terpenuhi, ya, pada mufti, dan mereka menginginkan di sini adalah mustahid mutlak. Jadi untuk memahami Al-Qur'an harus seperti mufti, harus seperti ulama kibar dulu, ya, harus menjadi mustahid mutlak dulu. Wala yuriduna annaha la budda an tatawaffara fi kulli man yurid an yatadabbara Al-Qur'an wa yastafida minhu. Dan mereka tidak menginginkan apa? Bahwa harus terpenuhi pada setiap orang yang ingin mentadaburi ayat Al-Qur'an dan mengambil faedah dari Al-Qur'an. Thumma hiya syurut listimbatil ahkam al-ghamidul khafiyah. Kemudian syarat-syarat tersebut adalah syarat untuk mengambil hukum. Ambil hukum yang susah, ambil hukum yang masih, ya, belum jelas. Walaysat syartan fi fahmil umuril wadiha. Dan bukan syarat untuk memahami perkara yang wadih. Artinya, bahwa ketika ulama membuat syarat, ini syarat mustahid, ini syarat mufti, ini syarat-syarat dibuat oleh para ulama untuk istimbat hukum yang masih apa? Masih belum jelas. Istimbat hukum yang belum nampak kepada semua umat, semua manusia ini, ya. Syarat-syarat tersebut untuk ulama kibar, untuk mufti, untuk mustahid mutlak dalam mengambil istimbat hukum yang belum jelas kepada umat ini. Tapi untuk mentadaburi Al-Qur'an tidak ada syaratnya. Ya, untuk memahami Al-Qur'an tidak ada syaratnya harus seperti syarat-syarat tersebut. Seperti tadi, wala taqrabu zina. Apakah mengharuskan terpenuhi syarat-syarat menjadi mufti dan mustahid dulu? Lah. Lah, kita faham sudah. Ya, zina haram harus dijauhi. Ya, bangkai haram harus ditinggalkan. Khamr haram harus ditinggalkan. Kan jelas semuanya sudah. Qal mithlu tauhidi wa syirki. Permasalahan tauhid dan syirik di dalam Al-Qur'an jelas. Tidak butuh harus menjadi mustahid dulu baru bisa memahami apa? Masalah tauhid dan apa? Syirik. Qala wal wajibatu dhahira wal muharramat dhahira. Begitu juga kewajiban-kewajiban dalam Al-Qur'an jelas. Aqimus shalah. Jelas tidak? Dirikanlah salat. Apa butuh harus menjadi mustahid mutlak dulu baru faham baru salat? Tidak. Sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, tanya, apa yang bisa menjadikan aku mudah masuk surga? Salat. Apa Nabi bilang doa ente jadi mustahid dulu, ente menjadi alim dulu, baru ente faham? Lah. Sahabat pulang bawa, salat pada kaum-kaumnya. Ini adalah sebab masuk surga. Sahabat datang, ya Rasulullah. Nabi katakan, alaka hajah, engkau butuh apa? Kata sahabat, ya Rasulullah, antasfa'li. Ya Rasulullah, aku butuh engkau memberikan syafaat aku pada hari kiamat. Kata Rasulullah, fa'inni bi katsrati sujud. Bantu aku dengan engkau memperbanyak sujud. Faham tidak sahabat? Faham, tidak perlu harus menjadi mustahid mutlak dulu. Sama tadi, ayat-ayat yang sudah jelas. Perintah-perintah yang zahir. Begitu juga para ummahat, para wanita, para muslimah. Ketika datang ayat Al-Quran, wa ya ayuhan nabi qulil mu ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wahai nabi, nih jelas tidak? Wahai nabi, perintah kepada siapa? Nabi, katakan kepada istri-istrimu, istri nabi yang pertama, katakan kepada putri-putrimu, jelas, katakan kepada wanita-wanita orang yang beriman. Wanita orang beriman berarti siapa? Sahabiat, kemudian istrinya para tabi'in, dan istri kaum muslimin seluruhnya sampai hari kiamat. Ya enggak? Apa? Yudnina alaihinna min jalabibin. Hendaknya mereka menggunakan jilbab, menjulurkan hijabnya, jilbabnya. Kita enggak bicara masalah nikah wajib apa enggak ya. Kita membicara sekarang hijab, menutup auratnya. Nah, kemudian datang orang, ayat jelas. Ketika ditanya apa hukumnya jilbab, apa, kita enggak nanya apa hukumnya nikob cadar ndak. Itu tanya apa hukumnya jilbab. Dijawab apa? Jilbab itu kan adat orang Arab. Lah terus pakaian yang penting sopan. Sopan orang Jawa beda. Sopan orang Eropa beda. Ya enggak? Beda lagi. Udah jelas itu ayatnya. Tapi kalau ini bukan enggak paham dia. Ittiba'ul hawa. Ya. Oh, dia pakar kok, masa enggak paham. Ittiba'ul hawa. Ya. Taib wal muharramatiz zahirah dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah termasuk tadi adalah haramnya apa? Bangkai, haramnya berzina dan sebagainya, ya, jelas di dalam Al-Qur'an. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa illam yakun al-insanu kadzalik falyu'rid anha fardhan hatman la syakka wala iskala fi. Jika seorang, ya, tidak sampai kepada derajat apa tadi? Mustahid mutlak, alim kabir, mufti kabir, maka hendaknya dia menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Sudah jauhi saja. Ya, kenapa? Menjauhi ini perkara yang wajib. Menjauhi perkara wajib. Dan tidak diragukan lagi. Karena kita enggak masuk dalam apa babnya apa? Mustahid mutlak. Ya, maka harus dijauhi. Qal, وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا فَهُوَ إِمَّا زِنْدِيكٌ وَإِمَّا مَجْنُونَ. Dan barang siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, kata mereka, mencari petunjuk dari apa? Minhuma Al-Quran dan Sunnah. Fahuwa zindik au wa imma majnun. Maka dikatakan sebagai orang zindik atau apa? Majnun, kata mereka. Lah terus kita cari petunjuk dari mana? Nah, mereka akan katakan petunjuk itu qala fulan wa qala fulan. Ya, petunjuk itu adalah apa yang kita dapatkan dari mimpi. Petunjuk itu apa dikatakan? Ya, yang dibisikkan kepada hati. Yaitu bisikan-bisikan apa tadi? Syaitan tadi. Ya. Qala li ajri su'ubati fahmihima. Kenapa harus meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Karena untuk memahaminya susah, berat. kata mereka. Fa subhanallah wa bihamdi kam bayyanallah subhanahu syar'an wa qadran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyatil 'amah. Subhanallah, kata Syekh, wa bihamdi. Betapa banyak Allah telah menjelaskan ya tentang apa? Syariat ini dan tentang apa? Qadran khalqan wa amran, tentang masalah syariat ini, tentang masalah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, ya. Kemudian bantahan Allah kepada subhat-subhat siapa? Yang terlaknat ini, subhat-subhat yang menjauhkan Al-Qur'an dari sunnah ini dari berbagai sisi. Balagat ila haddid daruriyatil 'ammah, yang sampai kepada derajat apa? Perkara yang bisa diketahui oleh setiap orang, bahkan orang awam sekalipun, ya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kan, tapi kebanyakan manusia apa? Tidak mengetahui. La ya'lamun, la yashkurun. Kebanyakan manusia ini tidak mengetahui, tidak bersyukur, bahkan tidak beriman. Ah, ini kaidah. Al-haq la yu'raf bil kathrah. Ya, kebenaran bukan diukur dengan banyaknya pengikut, bukan banyaknya jumlah. Al-haqu yu'raf bid dalil. Hak itu hukum, hak ukurannya, timbangannya adalah dengan apa? Dalil. Bukan banyaknya. Karena Allah sebutkan setiap banyak itu apa dalam Al-Qur'an? Celaan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak kan manusia enggak tahu. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Banyak manusia yang enggak bersyukur, banyak manusia yang enggak beriman. Kemudian Allah katakan apa? Wa in tuti' aktsara man fil ar yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti kebanyakan manusia, menyesatkan mereka. Mana lebih banyak mukmin wala kafir? Kafir. Mana lebih banyak ahlul bidah wala ahli sunnah? Mana lebih banyak hadir di sini apa hadir di konser? Hari Ahad nih lebih banyak kayak sana ya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Qala laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini telah jelas ya ketetapan ya atas mereka bahwa mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila adqanin fahum muqmahun. Allah jadikan di mana leher mereka apa? Terbelenggu dan tangan mereka ke atas. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Oh, jadikan di hadapan mereka ada tembok saddan. Wa min khalfihim sadda. Dan Allah jadikan tembok di belakang mereka. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian Allah tutup mata-mata mereka. Mereka tidak bisa melihat. Wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja engkau kasih peringatan mereka, tidak kasih peringatan mereka enggak akan beriman. Ini berarti hati-hatinya siapa? Orang kafir. Allah sebutkan dalam surah Baqarah, sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum. Taib. Hati orang kafir apa? Dikunci oleh Allah, mati. Hati orang munafik, fi qulubihim marad. Ada penyakit, sakit hati mereka. Ya. Kalau hati orang yang beriman apa? Hatinya hatinya salim, qalbun salim. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, hati terbagi menjadi tiga. Qalbun mayyit wa qalbun marid wa qalbun salim. Qalbun mayyit kafir musyrik, ya. Kemudian qalbun apa? Marid, imma munafik marid wa imma apa? Mukmin tapi fasik zalim marid. Wa imma qalbun salim. Ini qalbunnya orang-orang yang selamat. Ha? Ini sebutkan Allah apa tadi? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atawwa biqalbin salim, salim. Taib. Qalbunnya salim, selamat dari kesyirikan, selamat dari khurafat-khurafat, salim, selamat dari berbagai ya penyakit-penyakit hati. Qala inna ma tundhiru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ya, beri peringatan siapa? Orang-orang yang mengikuti zikra, peringatan. Dan mereka takut kepada Ar-Rahman Allah. Jadi ada orang-orang yang kalau diberi peringatan dia takut. Ya, dan dia apa? Mengikuti peringatan tersebut, takut kepada Allah, ya, mengambil apa? Peringatan tersebut, dan ini orang-orang beriman. Makanya Allah sebutkan apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, dzikra tanfa' bagi orang-orang yang beriman. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah kabar gembira mereka itu dengan apa? Ampunan dan pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadhil ayat fi al-mu'ridina an tadabburi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini adalah untuk mereka yang berpaling untuk mentadaburi firman Allah, mentadaburi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhirihi alladhi mannallahu alaihi wa huwa. Dan di akhir ayat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, manittaba dzikra wa khasyar rahman. Fa hadza mathalul fariqain. Permisalan yang pertama tidak mau mendengar peringatan, terkunci hatinya dan menjauh dari Al-Qur'an. ya. Kemudian permisalan yang kedua, mereka yang menerima apa? Tadzkirah, peringatan, dan mereka apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Kata Syekh, khatamar risalah bimithli ma bada'aha bihi bihamdillahi wassalati wassalami ala rasulihi. Asy-Syaikh Al-Mujaddid rahimahullah menutup risalah ini, ya, sebagaimana beliau memulai risalah ini, yaitu dengan memuji Allah dan bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kata keman salla alaihi marrah sallallahu alaihi biha asyrah. Ahlus sunnah, ahlul hadith, orang yang paling banyak bersolawat. Ya, kalau ada yang mengatakan kalian Wahabi tidak mau bersolawat kepada Nabi, ya subhanallah. Kita setiap disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Ini solawat yang syar'i, bukan solawat yang breng-breng-breng-breng apa itu? Apa itu? Solawat apa? Bukan itu, bukan solawat yang dinyanyikan, bukan solawat yang jadi dangdutan, bukan solawat jadi rocker dan sebagainya. Tapi solawat yang benar. Syekh Abdul Wahhab dituduh membenci Nabi. Dituduh tidak pernah bersolawat, sehingga pengikutnya dikatakan orang yang benci Nabi tidak mau solawat. Kita senantiasa bersolawat. Dan Syekh memulai dengan solawat, ditutup dengan solawat. Ini subhat-subhat mereka. Bahwa kita ahli sunnah, ya, salafiyin, ahli hadith, benci kepada Nabi tidak mau bersolawat. Siapa yang paling banyak membaca hadis Nabi sekarang? Ahli sunnah, salafiyin. Dan setiap disebut An-Nabi Hurairah, apa yang kita baca? Radiyallahu anhu, anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang belajar hadis ini orang yang paling mulia. Setiap baca nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu hari dia baca ratusan hadis, ya, berapa solawat yang dia dapat dari Allah? Ya, berapa solawat dia? Dan ini orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh menutup risalah ini sebagaimana beliau memulai risalahnya adalah dengan apa? Bertahmid, ya. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha min mahasinit ta'lifi wat ta'lim wa dhalika bi tsana'i 'ala Allah awalan wa akhirah. Dan ini menunjukkan bagusnya beliau dalam menulis risalah. Di mana beliau memulai dengan tahmid, kemudian dilanjutkan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri juga dengan yang demikian, walhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat. Qal wa dhalika bi tsana'i 'ala Allah awalan wa akhiran. Memuji Allah di awal dan memuji Allah di akhir. Wa sallallahu wa salawatu wahi wa salamu wa salatu wassalamu ala rasulihi muallimil khairi wa da'i ila Allah. Dan kita berselawat dan bersalam kepada Rasulullah yang mengajarkan kebaikan, yang mengajak kepada Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi. Dan salawat pula untuk para, ya, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi, wasara ala nahjihi, dan, ya, meneladani dan mengikuti manhaj Nabi, wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sampai hari kiamat, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza akhir, na'am, ini adalah akhir daripada risalah beliau rahimahullahu taala. Kita baca sedikit ini soal jawab dari Syekh. Taib, al-as'ilah ada, ya? Al-as'ilah. Taib. Al-as'ilah athabakumullah fadilatul Syekh. Kata penanya ketika pertanyaan ini dibacakan kepada Syekh, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadamu wahai fadilatul Syekh. Ma ra'yukum fi man yaqul innal maqsuda bi ulil amri alladhina dhukiru fil ayah humul ulama wa laysul umara. Ya Syekh, apa pendapatmu bahwa yang dimaksud dengan ulil amri ini ada yang mengatakan ulil amri ini di dalam ayat mereka adalah humul ulama, para ulama saja, wa laysul umara, dan bukan para pemimpin dan penguasa. Jadi ada yang berpendapat bahwa ulil amri ketika Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini. Yang pertama atti'ur rasul. Sepakat semuanya kecuali tadi orang-orang yang zindik atau orang-orang yang menjauhkan manusia dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang mengaku muslim dikatakan wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bidah dalam masalah ini wa ulil amri minkum. Mereka tidak mau taat. Kami hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayo taat kepada pemimpin kita. Tidak, bukan pemimpin kami. Terus pemimpin siapa? Mereka pemimpin kita. Ulil amri minkum. Pemimpin kalian, dari kalian. ya. Nah ini ada yang berpendapat bahwa itu hanya ulama, bukan siapa? Para penguasa. Kata Syekh, hadza ghalat, ini salah. Li'anna al-ayah syamilatun tashmalul ulama wal umara. Karena ayat ini mencakup siapa? Ulama dan para umara, para pemimpin. Hadza huwa sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Naam, sebagian ulama katakan apa? Bahwa umara di sini bahwa ulil amri di sini adalah umara saja, bukan ulama. Tapi yang sahih menjama antara siapa? Ulama wa al-umara. Qala annaha fil umara wa fil ulama. Ayat ini mencakup umara dan ulama. Kulluhum yuqalu lahum ulil amri. Nah ini ulama-ulama yang berada di atas apa? Manhaj Nabi. Ulama-ulama yang mereka benar-benar membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian soal selanjutnya, ahsanallahu ilaikum. Halilladzina yadhhabuna lilquhan wal 'arrafin yakfuruna kufran akbar wa yu'amaluna mu'amalatil murtaddin. Ya Syekh, mudah-mudahan Allah senantiasa membalas kebaikan untukmu. Apakah orang-orang yang datang kepada tukang-tukang dukun, tukang-tukang ramal, mereka itu kufur-kufur akbar, keluar dari Islam? Qal, dan dalam bermuamalah kepada mereka, apakah kita muamalah bahwa mereka adalah orang-orang yang murtad? Apakah kita muamalah dengan orang murtad? Qal, nahnu naqul ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, kami menghukumi mereka sebagaimana yang dihukumi oleh Nabi. Apa yang dihukumi oleh Nabi? Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi tukang ramal, mendatangi tukang dukun, kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun dan ramal, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan kita hukumi secara zahir. Nabi katakan apa tadi? Kufur. Ya, Nabi katakan kufur. Syekh mengatakan kita menghukumi sebagaimana dihukumi oleh Nabi. Dan ini sering disebutkan oleh para a'immah, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa ketika disebutkan seperti kita hukumi sebagaimana zahirnya. Dalam ayat hadis yang lain, Sahih Muslim, man ata arrafan au kahinan fasa'ala falam tuqbal salatu arba'ina yawman. Barang siapa datang ke tukang dukun, tukang ramal, kemudian dia bertanya, tapi belum apa? Dia menceritakan saja, tapi tidak membenarkan siapa? Tukang dukun, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Sholat wajib? Wajib. Tetap dia harus sholat. Tetap dia harus sholat. Tapi tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia sampai membenarkan, maka dia apa? Dikatakan sebagai apa? Kufrun. Nah ini termasuk penyakit virus yang menyebar di tengah-tengah umat kita. Setiap ada musibah atau mau melakukan sesuatu, ya, dia datang kemana? Dukun. Dukun. Yang datang berdasi. Yang datang orang yang berpangkat. Yang datang dia punya gelar sampai SSSS. Dukunya belum tentu lulus SMP, SMA. Lah kok percaya? Ya, di mana otak akal dia itu? Ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang terjadi di tengah-tengah umat kita. Naam. Qala athabakumullah su'alun yaqul. Kata penanya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadamu ya Syekh. Ma raddukum ala hadha at-ta'bir alladhi yudarras fil madaris anna al-madah la tafna wa la tustahdath min al-adam ma'anna huwa badi'us samawati wal ard. Ya Syekh, apa pendapatmu? Ya, ini satu ungkapan yang diajarkan di sekolahan-sekolahan bahwa madah, ya, masa ini tidak bisa apa? Tidak bisa hancur, tidak bisa apa namanya? Punah, ya. Dan ini tidak juga diciptakan, tapi ada dengan sendirinya. Ma'anna Allah badi'us samawati wal ard, padahal Allah yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Qala hadza kalamu ahli tabi'ah. Ini pendapat ahli tabi'ah. Pendapat orang-orang yang ahli tabi'ah. Siapa? Alladzina yaquluna bit tabi'ah wa la yuqirruna bil khaliq. Orang-orang yang berpendapat bahwa ciptaan itu ada begitu saja, tidak butuh kepada siapa? Pencipta. Wal haqq anna kulla shay'in yujad min adam wa yafna. Yang benar kita katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, ada yang sebelumnya tidak ada. Maksudnya apa? Adanya ini sebelumnya ada apa enggak? Enggak ada. Kemudian diadakan oleh siapa? Allah. Qala wa yafna, dan akan apa? Akan hancur, akan binasa, akan apa? Fana semuanya. Qal ba'da wujudihi, yang sebelumnya itu ada. Sebelumnya enggak ada, diadakan. Kemudian akan apa? Punah lagi. Qal illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Sebagian ulama mengatakan bahwa kecuali apa? Allah, surga dan neraka. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalam beberapa kitabnya yang lain bahwa ketika Allah menyebutkan ayatnya apa? Semuanya akan hancur binasa, ya. Ketika hari akhirat nanti, ketika apa namanya? Hari kiamat nanti. Kata beliau rahimahullah, di hafizahullah, di antara yang akan kekal adalah apa? Wajah Allah dan apa? Surga dan neraka. Ini dalam syarah risalah ila ahli al-Qasim ketika Syekh menjelaskan masalah ini. Qala fa innahu la bidaya wala nihaya, karena Allah tidak ada bidaya wala nihaya. Ya, kullu man 'alayha fan, semuanya akan fana, hancur, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal apa? Wajah Allah. Ha, Allah punya wajah? Na'am, Allah punya wajah. Yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah punya wajah. Na'am. Kita tetapkan Allah punya wajah dan tidak sama dengan wajah siapa? Makhluk. Nah, wajah kita sama wajah sebelah enggak sama. Ya, ada perbedaan. Hewan punya wajah enggak, Pak? Punya wajah. Kata Ibnu Khuzaimah, Imam A'immah, ya, beliau katakan, himar punya wajah. Wahai kalian, maukah aku samakan wajah himar? Apa himar? Keledai. Maukah aku samakan wajah kalian dengan wajahnya keledai? Oh, enggak mau, ya sama. Kita menetapkan Allah punya wajah dan tidak akan sama dengan wajah siapa? Wajah makhluknya, ya. Wajah Allah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Qala fadilatu syekh, hunaka ba'dul ikhwah yantasibuna ila jama'ati tablik. La hawla wa la quwwata. Hadi ba'dul ikhwah yantasib ila jama'ati tablik. Qala wa yad'una lana katsiran lil khuruj ma'ahum. Astaghfirullah. Wa yastadilluna ala kaunihim ala al-haqqi bi kathrati man yahtaduna ala aydihim min al-kuffar wa ghairihim min anha'il 'alam, fa kayfa naruddu 'alaihim. Ya Syekh, sebagian dari saudara-saudara kami ada yang menisbatkan diri kepada jamaah tabligh. Jamaah tabligh wa dakwah, ada yang menyebutkan jamaah apa? Dakwah, ada yang menyebutkan jamaah jaulah, ya. Macam-macam penamaannya, jamaah tabligh. Ada yang menisbatkan diri kepada jamaah tabligh dan bangga menisbatkan diri tersebut. Wa yad'unana katsiran lil khuruj, wa yad'unana katsiran lil khuruj ma'hum, dan mereka mengajak kami untuk apa? Khuruj. Khuruj. Nah, kalimat khuruj sudah enggak enak dengarnya. Kalimat khuruj sudah enggak enak. Imma khuruj khawarij, imma khuruj jamaah tabligh. Naam, dan semuanya khuruj. Sehingga para ulama katakan bahwa ahlul bidah semuanya khawarij. Kok bisa ya? Ahlul bidah semuanya khawarij. Bukan hanya khawarij. Ahlul bidah semuanya khawarij. Yang pertama, mereka khuruj, imma khuruj kepada walil amri, gak mau taat. Yang kedua, imma khuruj, dia khuruj dari pemahaman salafus saleh. Khuruj dari manhaj para sahabat, maka disebut dengan apa? Khawarij. Dan sama-sama mereka keluar dari pemahaman para sahabat, mengikuti hawa nafsu mereka. Baik khawarij, sufi, dan lain sebagainya. Ya, asy'ariyah, maturidiyah, mu'tazilah, dan sebagainya. Jamaat tabligh, khuruj. Wa yastadilluna ala qaunihim ala al-haq, dan mereka berhujjah, berdalil bahwa jumlah kami ini banyak, berarti kami apa? Ala al-haq. Sampai menamakan sebagai mereka apa? Hah? Kampung kami ini kampung Nabawi. Ya, seakan-akan kampung Nabawi karena jumlahnya banyak dan zahirnya di atas sunnah. Qala bi kathrati man yahtaduna ala al-aydihim min al-kuffar wa ghairihim. Mereka berhujjah, kami di atas al-haq. Buktinya kami banyak dan banyak orang kafir yang masuk apa? Mendapatkan hidayah melalui kami. Wa ghairihim, banyak orang ahli maksiat yang bertaubat karena dakwah kami. Nah, ini hujah mereka. Qal wa ghairin fi anhail alam, di penjuru dunia. Fa kaifa naruddu alaihim? Bagaimana kita menjawab apa syubhat ini? Bahwa mereka, kami jumlah banyak, ya enggak? Kami banyak orang yang bertaubat dengan apa dakwah kami. Naruddu alaihim bi an naqul, maka kita jawab mereka. Kita katakan, manil ladhi hada ala aidihim fi tauhid? Katakan, tanya kepada mereka, siapa yang mendapatkan hidayah tauhid melalui dakwah mereka? Ada enggak? Hidayah tauhid, tauhid. Ya, ada enggak yang mendapatkan hidayah tauhid dari jalur dakwah mereka? Kata Syekh, hal wahid minal kufar au minal mubtadi'a au minal kuburiyin ihtadda ala yadi jama'at tabligh wa tarki syirk? Adakah orang kafir masuk Islam kemudian dapat hidayah tauhid meninggalkan kesyirikannya? Adakah orang-orang ahli bidah, ya, mendapatkan tauhid melalui dakwah jamaah tabligh kemudian meninggalkan bid'ah-bid'ahnya? Adakah orang-orang kuburi yang mendapatkan hidayah melalui jamaah tabligh meninggalkan kesyirikannya? Wa taba ila Allah min asyriki, kemudian mereka bertaubat dari kesyirikannya? Wa arafa tauhid aula, adakah mereka yang mengenal tauhid melalui jamaah tabligh? Qala innamahum yutawwibuna an-nas min adh-dhunub. Naam, mereka menjadikan orang-orang, sebagian manusia bertaubat dari dosa. dari dosa, ingat, dari maksiat. Lakin asyirk la yata'arraduna lahu qat wa la yuhadziruna minhu. Tetapi ya, mereka tidak pernah menyinggung kesyirikan. Mereka tidak pernah mengingatkan manusia dari bahaya syirik. Ya, sehingga orang itu ketika bertaubat, taubat bukan hanya dari dosa maksiat, zina, khamar, riba, apa lagi, tidak sholat, bukan. Tapi yang lebih penting adalah manusia itu apa? Bertaubat dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Walidzalik takthur fi biladihim ibadatul adriha wal kubur wa la yata'arraduna laha. Fama makna hadha? Kata Syekh. Oleh karena itu kita lihat banyak di negeri mereka jamaah tablik. Di mana jamaah tablik negerinya? IPB. IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Banyak di negeri mereka, kata Syekh, ya, ibadah kepada kuburan. Ibadah kepada kuburan, minta di kuburan, bahkan sebagian masjid mereka ada kuburannya. Ya, cari kitab yang paling bagus ditulis oleh Syekh Al-Mujahid Hamud Tuwajir rahimahullah, alim kabir. Hamud Tuwajir rahimahullah taala. Kitab yang berjudul Al-Qaulul Baligh fi Tahdhiri min Jama'ati Tabligh, satu jilid, ya, peringatan keras terhadap jamaah tabligh. Beliau sebutkan ya macam-macam apa namanya? Ya, kerusakan jamaah tabligh dari masalah akidahnya, tarikatnya, manhajnya dan sebagainya. Bahkan beliau sebutkan tentang masalah kuburan-kuburan yang ada di negeri mereka. Kata Syekh, qal wala yata'arraduna lah, dan mereka tidak pernah mengingatkan dari bahaya kuburan. Tidak pernah mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Fama ma'na hadha? Dakwah apa ini, kata Syekh? Wa ayu da'watin hadhi? Dakwah apa macam ini? Thumma innahum yutawwibuna an-nas minal ma'asi wa yudkhilunahum fil bid'ah. Mereka membuat orang bertaubat dari kemaksiatan. Iya, yang tadinya apa? Peminum, tadinya pezina, tadinya riba, kemudian tadinya apa? Rocker, ya, bertaubat. Bertaubat dari maksiat menuju mana? Bid'ah. Tadinya mereka yakin ini musik haram, tapi karena maksiat dilakukan, tapi yakin dia ini haram. Kemudian bertaubat, tinggalkan musik, malah berubah jadi apa? Bid'ah. Wah, ini kan min wasailid dakwah. Termasuk dari apa? Ya, wasilah-wasilah dalam dakwah. Maka kita pakai musik dakwah. Dari maksiat menuju apa? Menuju bid'ah. Qal wa yutawwibuna an-nas minal ma'asi wa yudkhilunahum fil bid'ah allati yasiruna 'alayha fi manhajihim al-ma'ruf. Dan ini ma'ruf manhaj mereka dalam berdakwah. Ayo salat, bagus ngajak salat. Ya, tapi kalau pulang salat datang ke kuburan, apa faedah? Enggak faedah. Enggak pernah menjelaskan masalah tauhid. Kalaupun jelaskan tauhid, tauhid apa? Rububiyah. Mana uluhiyahnya? Mana uluhiyahnya? Tidak. Ya, dan ini yang paling penting, uluhiyahnya. Sehingga ketika dia sholat tidak sia-sia sholatnya. Ya. Dan mana pengingkaran dia kepada kesyirikan, kepada bidak-bidak. Ya. Dari maksiat menuju bid'ah. Wala asyad. Kata para ulama apa? Al-bid'atu habbu ila iblis min ma'asiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat yakin ini dosa, suatu saat bertobat. Kalau orang berbuat bid'ah, enggak pernah dia bilang apa ini dosa. Pasti dia bilang, "Pak, ini ibadah." Semakin semangat, semangat dan semangat dicintai oleh iblis. Waliyadzubillah ini. Nah, ini sebagian orang tertipu dengan madhar, tertipu dengan apa namanya? Akhlak. Ya, akhlak penting. Tapi kalau akidah dan tauhidnya rusak, la faedah. Nabi diutus oleh Allah untuk berdakwah apa? Tauhid, juga dakwah untuk apa? Akhlak. Ya, dua-duanya harus terpenuhi. Kalau cuma tauhid saja, akhlaknya buruk juga enggak benar. Harus, jangan yang penting kan salafi. Akhlaknya buruk enggak apa-apa. Lah, enggak boleh. Ya, salafi harus menjaga tauhidnya, juga menjaga akhlaknya. Sehingga akhlak inilah yang sehingga mudah orang menerima dakwah kita. Ya. Nah, ini kalau cuma akhlaknya saja, tauhidnya bobrok juga enggak beres. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekh Hafizahullah. Qala athabakumullah ma hukmu salat at-tasbih? Ya Syekh, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadamu. Apa hukum salat at-tasbih? Salat tasbih. Ini khilaf para ulama, ya. Tapi Syekh menyebutkan pendapat beliau. Kata Syekh, lam tathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tasbih ini, ya, tidak sah hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama dan ini yang diikuti oleh Syekh Hafizahullah. Naam. Sebagian ulama mengatakan salat tasbih sunnah. Makanya kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih nanti ada bab apa? Salat-salat yang sunnah adalah termasuk salat tasbih. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena Syekh Al-Albani menghukumi hadisnya thabit, makbul, ya. Hadisnya selamat dari kedhaifan. Tapi Syekh lebih condong kepada bahwa hadis tersebut adalah apa? Dhaif. Dan ini kebanyakan para masyayikh di Imam Laka, na'am, mereka berpendapat bahwa salat tasbih la tathbut. Hadisnya apa? Tidak sahih. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Karena hadisnya dhaif atau hadisnya tidak sahih, maka apa? Tidak boleh dilaksanakan. Wa ma damat lam tathbut, dan selama hadisnya itu tidak sahih, fala yajuzul 'amal biha, maka tidak boleh mengamalkan salat tersebut. Wa aidan fiha gharabah min nahiyati sifatiha. Naam, di dalam salat tasbih itu sendiri ya, ada hal-hal yang asing dalam masalah cara salatnya. Berbeda dengan salat yang ada, ya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qira'atil Qur'an fi ruku' wa sujud. Nabi melarang kita dalam salat enggak boleh baca apa? Al-Qur'an dalam ruku' dan sujud. Wa hiya fiha qira'atul Qur'an fi ruku' wa sujud. Sedangkan dalam salat tasbih ada bacaan Al-Qur'an dan baik dalam ruku' dan sujud. Kan berbeda. Qala wa fiha sifatun mukhalifah lis-salawatil masyru'ah. Dan cara-caranya pun berbeda dengan salat-salat yang disyariatkan. Mimma yadullu ala annaha laisa laha aslun. Maka ini menunjukkan bahwa salat tersebut tidak ada dalil yang sahih, kata Syekh. Falladhi yuridul khaira, maka siapa yang menginginkan kebaikan, menginginkan pahala, menginginkan untuk apa? Mendapatkan ya, kebaikan dalam beramal dan dalam melaksanakan salat, fahuwa mawjudun fis salawatil masyru'ah. Maka ada kebaikan pahala-pahala itu dalam salat-salat yang disyariatkan. Salli ya akhi, salat duha. Salatlah salat duha. Jelas syariatnya, jelas dalilnya. Salli salatil lail, salat lail, jelas dalilnya. Wal witr, jelas dalilnya. War rawatib ma'al faraid, jelas semua apa? Dalil-dalilnya dan sahih. Al-bab maftuh. Ya, babul khair maftuh. Pintu-pintu kebaikan pahala banyak sekali, kata Syekh, maka cukupkan dengan apa yang ada, ya, dalil yang sahih. Dan ini pendapat sebagian ulama termasuk Syekh Hafizullah. Ada pun sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, yaitu sesuai dengan ijtihad dalam menghukumi apa? Menghukumi hadis tersebut. Bagi yang mengatakan ini apa? Hadisnya sahih, maka dia beramal. Bagi yang tidak, maka dia apa? Maka tidak mengamalkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Eh, fadal. Kayaknya udah faham semua. Kalau ada yang ditanyakan, fadal. Eh, fadal. Kitab-kitab ini beredarnya di masyarakat Indonesia juga tentang itu. Kayaknya kalau mereka membaca kitab ini atau memahaminya, kayaknya tauhid itu penyembahnya dahsyat gitu. Iya, nah, masya Allah. Taib. Kitab-kitab Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah, setiap musim haji, bahkan musim umroh, bukan musim haji pun, dicetak. Mulai dari kitab tauhid, mulai dari usulus salasa, usulus sita, kemudian qawaid arba'ah nawaqidh, dicetak dengan berbagai bahasa. Dulu kita suka nyebarin, ya, enggak apa-apa ditutup habis sama jamaah. Yang penting kita nyebarin. Tapi ada tarekah, ada cara agar kitab itu bisa diterima oleh masyarakat. Satu, imma kitab itu tidak perlu ditulis nama beliau, karena orang ketika nyebut ada Abdul Wahhab aja udah anti. Ana khawatir kaum muslimin ketika nanti seperti orang Syiah. Ketika nama anak kita, saudara kita, ada yang bernama siapa? Abu Bakar atau bernama Aisyah, itu sudah dianti. Nah, kita khawatir nanti jangan-jangan saking bencinya kepada Syekhul Wahhab, ada tambahan Abdul Wahhab saja. Padahal lu ayahnya, ayahnya gak ikut-ikut. Nama beliau kan Muhammad. Kalau mereka nuduh kita, jangan Wahhabi dong. Muhammadi. Oh, gak mau mereka. Betul, kalau kita Muhammadi, pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, biasanya kalau yang dicetak di sana itu pakai nama Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi. Muhammad beliau, ya, Sulaiman kakeknya, At-Tamimi marganya. Dan orang Arab biasa dinisbahkan kepada kakek itu lebih bangga. Itu lebih bangga. Dan kadang nama anak disamakan dengan nama kakek sebagai perhormatan pada kakek. Kalau kita kan kayak ngejek, mosok nama anaknya nama kakek, mbah, ya. Enggak ada nama lagi. Kalau orang Arab itu bangga, membanggakan seorang mbah, kakek itu dengan memberi nama anak. Itu biasa. Ya, seorang kakek punya anak banyak. Nanti cucu-cucunya pun namanya sama dengan kakeknya, enggak apa-apa, itu wajar. Bahkan namanya pun sama, enggak apa-apa. Itu orang Arab. Cuman yang membedakan kabilahnya. Kita kan enggak ada kabilah, ya. Enggak punya suku-suku yang seperti tadi. Nah, biasa dicetak itu dengan nama Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi. Atau dibuang namanya, Muhammad saja. Ya. Kenapa? Mereka sebenarnya kalau membaca, kayak kitab Tauhid ya, kalau mereka membaca tanpa melihat nama, mereka akan Masya Allah, Al-Quran dan hadis, kemudian juga faedah-faedahnya. Tapi kalau coba kita kasih tunjuk, namanya si Fulan loh ini, Mahdul Wahab yang nulis, wah, Alhamdulillah. Dan ini banyak seperti itu. Nah kita kalau bisa, ada rizki, seperti ini diterjemahkan, kemudian dicetak, gak usah pakai nama, langsung aja Muhammad, ya, atau Muhammad siapalah, Sulaiman, sudah selesai, gak usah pakai Tamimi. Karena Tamimi nanti orang udah, wah Tamimi ini. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau musim haji, sebagian ini khawatirkan, ada yang sudah menasihatkan pada jamaah. Ya, hati-hati, jangan terima apapun. Dulu kan kaset ya, ingat dulu, kaset dibagi. Kaset, buku, Al-Quran, Wahabi semuanya. Al-Quran sampai Wahabi. Naam, wahki, kita dapati. Itu kita bagi-bagi, sudah bagi. Mau kepulangan, mereka ambil. Mau kepulangan ditinggal. Kenapa gak diambil, Pak? Kata Pak Fulan, gitu, ini punya Wahabi, ya subhanallah. Ini Al-Quran. Sampai kebencian mereka demikian. Kebencian mereka demikian. Ya, nah, kita berusaha mendakwakan buku-buku beliau. Makanya kita tantang mereka. Mana letak kesalahan buku-buku Sunnatullah? Bukan berarti kita mereka maksum, bukan. Tapi mana bukti kesalahannya? Tunjukkan sehingga itu kita tinggalkan. Tapi kan gak bisa mereka dapatkan itu. Ya, bukan kita katakan maksum, enggak. Manusia. Yusif wa yukhti. Tapi tunjukkan letak kesalahannya mana. Makanya Syekh ketika menuliskan risalah ila ahli al-Qasim, risalah sepucuk surat beliau untuk penduduk Qasim di Saudi, yang pada saat itu penduduk sana terkena subhat bahwa Abdul Wahab ini membawa ajaran baru, membawa madhab baru, membawa syariat baru. Akhirnya ditanyakan, ya Syekh, apakah engkau membawa madhab baru, apakah engkau membawa manhaj baru, apakah engkau membawa syariat baru sebagaimana yang menyebar di kalangan masyarakat? Akhirnya saya menulis sepucuk surat. Ya, 2 lembar saja kurang lebih. Ditulis sama beliau dari awal akidah beliau, kesimpulan sampai akhir. Kemudian beberapa syubhat terakhir beliau bantah. Dan tidak ada satupun yang menyelesaikan akidah para ulama salaf. Ya, karena beliau berjalan di atas manhaj dan akidah para ulama-ulama sebelumnya. Makanya ketika mereka menuduh bahwa ini menyimpang, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan mana buktinya. Kita tinggalkan. Kita enggak akan ta'assub kepada beliau. Toh kalau enggak ada Muhammadul Wahab diciptakan oleh Allah, masih ada imam-imam yang lain mendakwahkan gitu loh. Ya. Nah, kita berusaha mendakwahkan ini kepada umat ya, meskipun tanpa membawa label Muhammadul Wahab, karena ini dakwah sunnah. Mudah-mudahan semakin banyak kitab-kitab beliau menyebar di masyarakat dan mereka semakin paham tentang tauhid yang sebenarnya dan mereka bisa meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka yang itu termasuk dalam kesyirikan dan khurafat-khurafat ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Itu sudah. Paham semua, ini ustaz semua ini depan nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ana ucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwah semua, panitia, kemudian juga yang hadir. Ana mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, ada kekurangan. Dan ini awal marah ana bertemu di sini ya, awal perjumpaan. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha dari Allah dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.